I love Beta Record. I love Palmamo. Wana Anna, oh iya pasti dia Valen lo ini atau Nirwana lo ini.